يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله kita memuji bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga bisa melanjutkan usaha kita di dalam mempelajari agama Allah SWT, mempelajari syariat Allah SWT. Yang pada waktu yang lalu kita sempat berlibur, dan insya Allah akan kita kembali lanjutkan apa yang pernah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilah Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah membaca beberapa dari bab fi ahkamil wasaya, bab tentang hukum-hukum wasiat. Selanjutnya apa Asy-Syaikh Hafidzullah Ta'ala, wa takunu wasiyatu mustahabbatan bi ayyi usul bi syai'in mali yusarrihu fi subulil birr wa ihsan. Dan wasiat ini adalah hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Yaitu adalah seseorang berwasiat dengan sesuatu dari hartanya untuk disalurkan ke jalan-jalan kebaikan dan jalan kebaikan. Liyasila ilaihi sawabuhu ba'da wafati, agar dengan wasiat tersebut dari harta yang dia miliki akan mendapatkan pahala tatkala dia telah wafat karena berwasiat dengan hartanya. Fakat adana lahu syai'un bittasarufi 'indal maut bi sulus maut. Dan sungguh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat pembuat syariat, telah mengizinkan untuk menyalurkan hartanya yaitu dengan wasiat tatkala seseorang menjelang meninggalnya, yaitu sebesar sepertiga hartanya. Sepertiga hartanya. Wa hadza min lutfillahi li 'ibadihi. Dan ini termasuk dari kelembutan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Li katsiril a'mali shalihati lahum. Untuk membenah atau membanyakkan, memperbanyak amal-amal shalih yang akan mereka petik di hari akhiratnya. Wa tasihul wasiyatu hatta minasabil akhir kama tasihu min husnat. Dan wasiat ini sah saja walaupun dari seorang yang masih kecil, seorang anak-anak yang berakal, yang telah mempunyai akal. Berarti dia telah tamyiz, telah berakal. Sebagaimana seorang anak kecil sah saja tatkala dia sholat. Seseorang ahli jin yang telah berakal maka sholatnya sah, diterima. Begitu juga seorang anak kecil yang dia sudah berakal kemudian dia berwasiat, maka wasiatnya sah. Watasbudu bil ishadi wa bil kitabatil ma'rufati bi khatil mawsi. Dan wasiat tersebut tentunya ditetapkan, yaitu dengan persaksian, ada saksinya. Ini saya berwasiat, saksikan, saya berwasiat. Bisa itu dengan kitabah, dengan ditulis, dengan tulisan yang jelas. Yaitu tentunya yang jelas adalah mausi, orang yang berwasiat tersebut. Saya berwasiat kepada si A, biasanya saya memberikan ini dan itu kepadanya, ditulis atau dipersaksikan, maka ini menjadi amal soleh yang akan mendatangkan pahala walaupun dia telah meninggal. Dan tentunya wasiat yang bermanfaat adalah wasiat yang nanti akan insyaallah akan kita perlebar. Di antaranya wa min ahkamil wasiyati annaha tajuzu bi hududi sulusil mal fa aqam. Dan termasuk dari hukum-hukum wasiat bahwasanya wasiat ini boleh, yaitu dengan batas maksimal sepertiga dari hartanya atau lebih sedikit dari sepertiga. Lebih sedikit dari sepertiga, misalnya seperempat, seperlima, seperenam. Wa ba'dul ulama yustahabbu alla tablughu sulus. Dan sebagian para ulama al-fikih, mereka menganjurkan untuk tidak melebihi dari sepertiga. Untuk tidak melebihi dari sepertiga. Lima warada an Abi Bakr As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana riwayat yang datang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, dan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang ketiga, yang keempat. Dan juga Abdullah bin Abbas, termasuk terjemahan Al-Qur'an, ulamanya apa, penafsir Al-Qur'an di kalangan sahabat, ulamanya sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Faqad qala Abu Bakr radhiyallahu an, telah berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, usitu bima radhiyallahu bihi li nafsihi. Aku berwasiat dengan apa yang Allah SWT ridhoi untuk dirinya. Akhrajah Abdul Razak dan juga Ibni Abi Syaibah. Yani miqali ta'ala, yaitu di dalam mengomentari firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsah. Dan ketahuilah hanyalah yang kalian belanjakan diri sesuatu, maka sungguhnya milik Allah itu dan hanyalah apa yang kalian dapatkan sesuatu dari ghanimah, harta rampasan perang, maka Allah SWT bagi Allah SWT seperlimanya, seperlimanya. Jadi kalau ada ghanimah jatuh ke tangan kaum muslimin, maka yang seperlima untuk Allah dan Rasulnya, alias diberikan kepada fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan dan yang lainnya. Itu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat sebagaimana Allah SWT berwasiat agar apabila kaum muslim ini mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka yang seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana untuk Allah SWT? Yaitu tadi, untuk fakir, miskin, orang yang butuhkan dan yang lainnya. Artinya bukan diberikan tentara. Tentaranya ada bagiannya sendiri. Pasukan ada bagiannya sendiri. Wa qala Ali radhiyallahu an, dan telah berkata sahabat Ali radhiyallahu an, bi an usi bil khumus ahabbu ilayya min an usi bil rubu. Bahwasanya aku berwasiat dengan seperlima dari hartaku ini aku lebih suka daripada aku berwasiat seperempatnya. Akhraju Abdul Razzaq dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya dalam kitab As-Sahih. Itu bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau lebih senang berwasiat seperlima daripada berwasiat seperempat. Artinya bahwasanya para sahabat itu lebih senang berwasiat lebih sedikit daripada sepertiga dari harta yang dia punyai. Karena tentunya wasiat ini adalah wasiat yang diberikan kepada selain ahli warisnya. Wasiat yang diberikan kepada selain ahli warisnya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Alau annan nasa ghadaw min as-sulas ila ar-ruba fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulas was-sulas kasih." Kalau lainnya manusia ini mereka mengurangi dalam perkara berwasiat, mengurangi dari sepertiganya, dikurangi sampai saatnya, maka sungguhnya Rasulullah SAW telah berkata bahwasanya setiga dan sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Ini menunjukkan bahwasanya sabda Rasulullah SAW bahwasanya berwasiat kurang dari sepertiga itu lebih baik. Dan di sana hadis ini berkenaan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala beliau sakit kemudian berwasiat dengan sepertiga. Maka Rasulullah SAW as-sulus kasir. Dan Rasulullah SAW bersabda, engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, ini lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga meminta-minta kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya harta ini sebaiknya memang diberikan atau dijauhkan kepada ahli warisnya daripada orang lain, daripada selain ahli warisnya. Sehingga kalau berwasiat jangan banyak-banyak, maksimal sepertiga, bahkan kalau dikurang ini lebih baik, yang lainnya diberikan kepada ahli warisnya. Karena ahli waris adalah orang yang paling berhak terhadap harta yang ditinggalkan atau harta yang dipunyai oleh seseorang. Maka Syekh Habibullah Ta'ala, wala tajuzul wasiyatu bi aksari minas sulus liman lahu waris illa bi ijazatil warasah. Dan tidak boleh dan tidak diperbolehkan berwasiat itu lebih banyak dari sepertiga, lebih dari sepertiga bagi orang-orang yang mempunyai ahli waris. Kalau lebih dari sepertiga wasiatnya, maka harus dengan seizin ahli warisnya. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus ada izin, ada kerelaan dari ahli warisnya. Kalau tidak ada izin, maka tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Maksudnya bahwasanya wasiat ini diberikan kepada selain ahli waris, untuk kaum muslimin, untuk orang fakir, untuk orang yang membutuhkan. Li'anna ma zada 'ala sulus haqqun lahum. Karena harta yang lebih melebihi dari sepertiga ini haknya mereka, haknya ahli waris. Fa idza ajaza az-ziyadatu 'alaihi sahha dzalik. Apabila ahli warisnya ini rela, misalnya bapaknya, ayahnya, abinya berwasiat lebih dari sepertiga, kemudian ahli warisnya mengizinkan, merelakan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Misalnya ahli warisnya sudah orang kaya, sudah orang yang kecukupan, kemudian memandang bahwasanya wasiat, sedangkan orang tuanya juga apa, hartanya banyak, sedangkan yang membutuhkannya juga banyak. Kemudian ahli warisnya bersepakat untuk apa? Bahwasanya ayahnya sudah diberikan lebih dari sepertiga, sepakat, maka boleh. Wa tu'tabaru ijazatuhum laha ba'dal mauti. Dan ternilai kerelaan mereka, ternilai kerelaan mereka terhadap wasiat tersebut setelah kematian, setelah kematian. Jadi pembolehan atau kerelaan bagi ahli waris tentang wasiat yang lebih dari sepertiga ini teranggap setelah apa? Setelah mati. Wa min ahkamil wasaya annaha la tasihhu li ahadin minal warasah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li waris. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lahu syawahid. Dan dari hukum-hukum tentang wasiat, bahwasanya wasiat itu tidak sah diberikan kepada salah seorang ahli warisnya. Wasiat tidak sah diberikan kepada salah seorang ahli warisnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat kepada atau diperuntukkan kepada ahli warisnya. Karena ahli waris itu akan mendapat jatah tersendiri. Ahli waris nanti akan mendapatkan jatah tersendiri. Dari ayat ini mempunyai pendukung-pendukung yang menguatkan riwayat ini. Jadi kalau seseorang berwasiat, ini tentunya bukan kepada salah seorang ahli warisnya. Misalnya seseorang berwasiat, saya berwasiat, misalnya mobil itu tak berikan kepada Pak Ahmad misalnya, wasiat, karena dia telah berjasa membantu saya banyak diri banyak hal, dan Pak Ahmad termasuk orang-orang yang masuk orang yang muhtajin, orang yang membutuhkan. Maka tentunya Pak Ahmad ini bukan dari ahli waris yang mewasiatkan tersebut, itu orang lain. Tentunya nilai mobil ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Adapun ahli warisnya tentunya mendapatkan harta dari sebagian yang dia wasiatkan kepada orang lain. Wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, dan telah berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ittafaqatil ummatu alaih, ummat atau para ulama kaum muslimin semuanya telah sepakat atas hal yang tersebut, yaitu bahwasanya wasiat ini diberikan kepada selain ahli waris. Wa dzakara Syafi'i annahu mutawatir, annahu mutawatir. Dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ini riwayatnya mutawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mutawatir berarti banyak. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya wasiat itu tidak diberikan kepada ahli warisnya. Faqala, maka berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajadana ahlal fatya-fatya wa man hafidna anhum min ahlul ilmi bil maghazi min Quraishin wa gharihim la yahtalikuna fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana fathi. Kami telah mendapatkan, telah menemukan ahli fatwa para ulama dan orang-orang yang telah kami hafal fatwa-fatwanya dari mereka, dari ahli ilmi, yaitu para ulama. Berarti apa? Berarti ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau yang telah terdahulu. Yaitu baik dari kalangan kaum Quraisy atau yang selainnya dari ulama Arab atau orang Ajam, dan mereka tidak berselisih pendapat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Amal Fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkhutbah tatkala setelah menaklukkan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wasiyata li waris wa la yuqtalu mu'min bil kafir." Tidak ada wasiat yang diberikan kepada ahli waris, dan juga tidaklah seorang mukmin itu dibunuh karena membunuh seorang kafir. Dua pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wasiat itu bukan diberikan untuk ahli waris, karena ahli waris itu mendapatkan sendiri. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang membunuh orang kafir maka tidak dibunuh. Wa yusirunahu alman hafidu anhu mimman laku min ahli ilmi bil maghazi. Dan mereka meninggalkan dari apa yang mereka telah hafal dari fatwa-fatwa tersebut dari orang-orang yang telah mereka jumpai dari ulama ahlu ilmi bil maghazi tatkala di masa-masa peperangan. Illa idza ajaza warasatu wasiyata lil waris, kecuali ini ada perkecualian. Ila idza ajaza warasatu wasiyata lil waris, kecuali kalau memang ahli waris ini memberikan ridho atau memberikan izin bahwasanya wasiat itu untuk salah seorang dari ahli waris. Fa innaha tasihhu, maka ini boleh. Lianna haqqa lahum, karena pada asalnya harta itu apa? Haknya ahli waris. Karena pada asalnya harta seseorang ini apa? Miliknya ahli warisnya, bukan untuk orang lain. Kalau misalnya kita menjelaskan waktu tabar sehatu ijazatihim al-awasiyah bil aziyadati al-asrus biwal waris wa ijazatum al-awasiyah bil waris idha kanat ijazatu sabirah minhum fi maradi maradil mursi awbada wafadihim. Itu karena pada dasarnya harta seseorang ini adalah haknya ahli waris, bukan haknya orang lain. Sehingga kalau misalnya kalau sepakat misalnya, misalnya bapaknya ini mempunyai anak ya, kemudian ada satu anak yang benar-benar miskin dan benar-benar sangat membutuhkan, kemudian bapaknya ini berwasiat kepada anak yang sangat miskin, gimana nih saya mau berwasiat kepada anakku ini yang benar-benar miskin, apa kalian rela? Wahai anak-anakku, mobil ini tak kasihkan kepada anakku yang paling miskin. Ini wasiat, bukan apa? Bukan pembagian harta waris, bukan. Ini wasiat. Namun diberikan kepada ahli warisnya, salah seorang ahli waris yang benar-benar sangat membutuhkan. Kalau seandainya anak-anak yang lain ini setuju dan rela, maka sah. Kasar. Sudah miskin, tertimpa bencana, tertimpa apa misalnya ujian dan sebagainya, benar-benar membutuhkan. Maka yang seperti ini kalau ahli waris yang lain ini setuju dan sepakat, boleh, maka sah. Sebagaimana teranggapnya sah tatkala wasiat ini lebih dari sepertiga. Kalau memang apa? Ahli warisnya membolehkan dan rela yang diberikan kepada selain ahli waris. Ahli warisnya orang kaya semua, cukupan semua, sedangkan apa? Mereka sudah apa? Merasa tidak membutuhkan, tidak membutuhkan harta ayahnya, tidak begitu membutuhkan harta ayahnya. Kemudian ayahnya berwasiat lebih dari sepertiga diberikan kepada si miskin. Kemudian ahli warisnya sepakat, sudah tidak apa, lebih dari sepertiga. Mereka sepakat, maka sah. Idza kanat ijazatu shadiratan minhum fi maradi mautil musi aw ba'da wafati. Bila apa? Apabila kerelaan ini muncul dari ahli waris mereka tatkala orang yang berwasiat ini sakit yang akan menghantarkan ke kematian, atau kesepakatan ini terjadi setelah wafatnya orang yang berwasiat. Jadi kalau misalnya ahli waris ini sepakat, baik itu tatkala orang yang berwasiat atau bapaknya yang berwasiat ini masih sakit yang akan mengantarkan kepada kematian, atau setelah wafatnya bapaknya, maka ini boleh. Hafidhullah ta'ala wa min ahkamil wasiyah, dan dari termasuk dari hukum-hukum wasiat, annaha innama tustahabu fi haqqin man lahu malun kasir. Bahwasanya wasiat ini disunahkan atau dianjurkan, yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang melimpah banyak. Wa warasatuhu ghairu muhtaj, sedangkan ahli warisnya tidak begitu membutuhkan harta orang tersebut. Ahli warisnya sudah kaya semua. Sedangkan ayahnya orang yang banyak harta. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang tadi berwasiat hartanya diberikan kepada orang lain, maka ini sesuatu yang dianjurkan, daripada Pak memilih, pokoknya saya mendahulukan anak saya walaupun orang kaya misalnya. Namun apa yang dituntut atau yang dianjurkan, bahwasanya orang yang punya banyak harta dan ahli warisnya ini orang-orang yang tidak membutuhkan, orang yang cukup, orang yang kaya, maka dianjurkan seorang tersebut untuk berwasiat hartanya diberikan kepada selain ahli waris. Sebagaimana, misalnya sebagaimana kondisi seorang yang punya anak satu misalnya atau anak dua, dia sendiri orang kaya, anaknya sudah kaya, orang tuanya dokter, anaknya dokter, kaya semuanya. Maka kondisi seperti ini apa? Dianjurkan atau dia berwasiat hartanya sebagian untuk orang lain. Dikalih ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyyatu. Itu telah ditetapkan atas kalian, itu sebagai anjuran, apabila salah seorang kalian akan kedatangan maut, kemudian dia meninggalkan harta yang diwasiatkan, maka ini lebih baik. Maka ini adalah sesuatu yang lebih baik. Surat Al-Baqarah ayat 180. Wal khairu wa al-mal katsir 'urfan. Yaitu seseorang khairan al-wasiyatu, yaitu seseorang yang mempunyai banyak harta secara 'urf atau secara adat. Seseorang dipandang di masyarakat misalnya orang kaya, orang kecukupan, orang lebih harta. Maka yang seperti ini keadaan yang dianjurkan untuk memberikan harta kepada selain ahli warisnya. Fatuk warahu wasiyah min malihi qalil wa warisuhu muhtaj. Maka keadaan seperti ini sebaliknya, seseorang yang mempunyai harta yang sedikit, sedangkan ahli warisnya ini benar-benar membutuhkan, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat. Tidak dianjurkan untuk berwasiat. Nah, sebaiknya tidak usah wasiat. Atau cuma sedikit sudah diberikan kepada ahli warisnya saja yang mereka membutuhkan. Tidak usah wasiat. Nah, terus berarti tidak terhitung amal jariah. Ya, amal jariah saja, siapa bilang tidak amal jariah. Harta itu diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada ahli waris, tetap saja menjadi amal jariah. Sehingga orang yang hartanya sedikit ditambah ahli warisnya orang-orang yang membutuhkan harta, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat atau makruh. Bahkan kalau berwasiat adalah makruh, karena yang lebih berhak adalah ahli warisnya daripada orang lain. Li'annahu yakunu bidzalika qad adala'an aqaribihil muhawij ilal ajanib. Karena sikap tersebut itu dia mendahulukan orang lain daripada ahli warisnya, ini perkara yang akan apa? Menyimpangkan, apa? Menjauhkan sikap kekerabatan dan juga sikap akan menjadikan pertentangan di antara ajanib, saudara kerabat. Tentunya seperti ini sudah marah di mana atau orang itu. Anaknya saja masih seperti itu, mereka seperti itu. Padahal katanya sedikit mah diberikan kepada orang lain. Tentunya apa menjadi celaan. Menjadi celaan seperti ini. Ya memang benar, sah-sah saja itu adalah hartanya dia. Namun tatkala kondisi keadaan ahli warisnya benar-benar membutuhkan harta, membutuhkan taman harta, kemudian kok diberikan kepada orang lain, tentunya akan menjadi celaan. Liqali sallallahu alaihi wasallam bi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Innaka antadar warasataka agniya khairun min antadarhum alatan yatakaffafuna an-nasa. Wahai Sa'ad, jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, ini lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dia hanya mempunyai satu anak perempuan saja. Mempunyai satu anak perempuan saja, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Dia hanya mempunyai satu anak perempuan saja. Namun begitu, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat hartanya diberikan kepada orang lain, kepada selain anaknya lebih dari sepertiga, tidak boleh. Tidak setuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak mengizinkan memberikan hartanya kepada selain anaknya lebih dari sepertiga. Bahkan Rasulullah SAW sabda as-sulus kasir, as-sulus was-sulus kasir, sepertiga itu banyak sepertiga itu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya wasiat itu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Bahkan apa? Bahkan mengutamakan ahli warisnya, walaupun ini anak perempuan. Nanti kita bahas seseorang yang meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan berapa? Separuhnya. Insyaallah nanti akan sampai pada waris. Seorang yang menikah satu anak perempuan saja, maka anak perempuan mendapatkan separuh dari hartanya. Walau dalam sehari